Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji ayat 68 dari surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu sekalian ditimpa siksaan yang besar karena tembusan yang kamu sekalian ambil. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat yang lalu kita telah mengkaji bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat memilih tawanan perang akan dilepaskan apabila dia membayar tebusan atau dia mengajarkan beberapa orang umat Islam ilmu pengetahuan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan itu, dan ini adalah wujud dari kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tepatnya mengatakan bahwa semuanya itu telah tertulis kitabum minallahi sabaqo. Jadi menarik untuk kita kaji masalah takdir dan qada yang diyakini oleh umat Islam. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad melakukan kesalahan, dan bagaimana mungkin kesalahan itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz, dan sejauh mana manusia memiliki ikhtiar dalam merubah apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz tersebut. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansa dan Ustaz Fajrul Haq. Bagaimana kita memahami kitabum minallahi sabaq, tulisan yang Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz, dan sejauh mana pula kekuasaan ikhtiar manusia dalam merubah kitabum minallahi sabaq. Kami persilahkan Ustaz Fajrul dan Ustaz Ardiansa. Baik, terima kasih Ustaz Zainal. Tentu kalau kita bicara tentang takdir atau qada dan qadar ini, maka kita akan menjumpai dalam studi ilmu kalam ada tiga aliran paling tidak yang saya ingat, yaitu Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tentunya kalau Qadariyah itu sangat berpegang kepada bahwa manusialah yang menentukan segala sesuatunya. Artinya tidak ada rekayasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam paham Qadariyah, bahwa orang yang berbuat dosa besar itu masuk neraka. Itulah yang kemudian diusung oleh aliran Mu'tazilah juga, karena Mu'tazilah dalam pemahaman Qadariyah takdirnya itu mengikuti faham Qadariyah. Berbanding terbalik dengan Jabariyah. Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu majburun ala kudratillah, manusia itu dipaksa dan ditentukan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maaf-maafnya, kalau seseorang itu berzina, itu adalah perbuatan Allah. Kalaupun dia mencuri, itu perbuatan Allah. Kalaupun dia berkata-kata kotor, itu perkataan Allah. Karena manusia itu hanyalah sekedar melakukan fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, semuanya tentu kedua pendapat ini tidak dapat diterima, baik itu dengan logika ataupun dengan kenyataan, dan tentunya oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka daripada itu, jalan tengahnya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa paling tidak ada tiga komponen yang penting dalam takdir sebelum itu terjadi. Yang pertama adalah bahwa manusia disuruh melakukan ikhtiar, berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin. Ya, jadi manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan dan melakukan segala daya upaya yang dia miliki, ya, memaksimalkan potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya. Barulah yang kedua, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan apa yang dia lakukan itu tadi dalam bentuk doa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah pun mengatakan di dalam hadis yang sahih, doa usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi doa juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan takdir. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yuraddul qadaru illa doa, tidaklah mengubah takdir kecuali doa. Barulah yang ketiga, tahapan yang terakhir adalah tawakal, bertawakal dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kalau ketiga hal ini telah dilakukan, maka tidak ada yang salah. Jadi kalau kita flashback kepada ayat sebelumnya, Rasulullah SAW tidak dapat disalahkan di sini, karena beliau telah berusaha dan berikhtiar dengan mendiskusikan dengan para sahabat. Ya, sehingga Rasulullah mendengar pendapat dari Abu Bakar, mendengar pendapat dari Abdurrahman bin Auf, mendengar pendapat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian pendapat itu didiskusikan bersama-sama. Ternyata, dan kemudian mereka berserah diri dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah, ternyata apa yang mereka pilih itu ternyata tidak tepat menurut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak disebut lagi dengan kesalahan, karena upaya yang telah dilakukan adalah upaya yang maksimal. Iya, Ustaz Fajrul, walaupun kata Ustaz Ardi ini bukan suatu kesalahan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat tetap menyebutkan azabun azim, siksaan yang besar. Bagaimana Allah mengancam dengan nada mengancam seperti ini terhadap suatu kesalahan atau bukan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dalam masalah tebusan perang? Iya. Dalam hal ini Allah mengingatkan dengan menutup ayat dari surat Al-Anfal ayat 68 ini, bima akhadtum adzabun adzim. Ini supaya menjadi batasan apa yang belum ditentukan Allah pada masa itu dengan apa yang sudah ditentukan Allah sesudah itu. Itulah maksudnya yang menjadi itu? Batasan. Maksudnya kadang-kadang orang mengambil ibrah pelajaran itu, bahkan bisa dijadikan sebuah hukum, padahal Allah belum menentukan segala sesuatunya itu, baik itu diturunkan azab, baik itu berdosa ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi ketika Allah berfirman laula kitabun minallahi sabaq, itu menjelaskan bahwasanya ini adalah rahmat Allah yang sangat luas dalam hal ini. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kelonggaran ketika hukum Allah itu belum ada pada masa itu. Aha. Ya. Jadi di sini ada hukum yang belum dijatuhkan, ya. Belum dijatuhkan. Ya, kalau saya melihat Ustaz Zainal bahwa konteks ayat ini lebih bersifat umum. Iya. Ya, jadi artinya bahwa sekalipun ini dikaitkan dengan kekeliruan lah dalam tanda kutip dari keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebenarnya ini juga akan berlaku pada diri kamu. Artinya kalaulah tidak karena kata-kata laula ini kan menunjukkan bahwa itu tidak terjadi atau tidak akan pernah terjadi, kan begitu. Jadi kalaulah tidak karena itu semuanya, maka Allah akan menurunkan azab. Dan begitu juga, ya, seperti apa yang dilakukan kalau kita tarik ke konteks saat sekarang ini, betapa banyak orang yang berbuat maksiat, berbuat kecurangan, berbuat kezaliman, tetapi karena Allah telah menentukan untuk tidak menurunkan azabnya pada saat itu juga, maka itu tidak terjadi. Nah, kalaulah sekiranya Allah menetapkan itu dari awal akan menurunkan azab, maka kamu akan menerima azab yang sangat pedih. Dan itu juga telah dicontohkan oleh Allah kepada kaum Iram, kaum Tsamud, dan kaum-kaum yang lain yang dihancurkan dan dibinasakan karena ulah dan perbuatan mereka. Jadi ada yang memang kemudian diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hukuman itu agar menjadi ibrah bagi umat yang berikutnya, ada juga yang tidak. Dan itu tentunya kalaulah di dalam ayat yang lain disebutkan, kalaulah sekiranya Allah itu menghukum atas setiap perbuatan yang kamu lakukan, maka tidak akan ada lagi orang yang tinggal di muka bumi ini, ya, tidak akan ada lagi orang yang akan membuat kebaikan di muka bumi ini, karena semuanya pasti memiliki kesalahan. Jadi oleh karena itu saya melihat konteks ayat ini lebih umum dari kasus yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh suatu hal yang menarik apa yang disampaikan pada hari ini dari surat Al-Anfal ayat 68, bahwa walaupun Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan menetapkan segala sesuatu di Lauhil Mahfudz secara rinci, wa kullu kitabin musattar, katanya semua sangat terinci, tetapi tetap saja kata Ustadz Fajrul Haq, semuanya itu dibingkai dengan bingkai kasih dan sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Ardiansah tadi, karena kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka azab yang pedih, azab yang besar yang seharusnya mungkin diturunkan, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak jadi diturunkan. Maka disebutkan di sini laula, kalau seandainya Allah tidak pengasih dan penyayang, kalau seandainya Allah tidak menuliskan di Lauhul Mahfudz dengan kasih dan sayang, maka azab yang pedih itu tentu akan terjadi. Sebagaimana kata Ustaz Ardiansyah, tidak saja dalam hal keputusan tawanan perang, tapi dalam hal kehidupan pun, kalaulah bukan karena kasih dan sayang Allah, maka musibah banyak sekali yang silih berganti kita rasakan. Dan ya, hal itu sangat benar, karena ketika semua tertulis di Lauhul Mahfudz, Allah menuliskan di pintu Lauhul Mahfudz tersebut, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih dominan daripada murkaku. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini umat Islam harus menyadari bahwa ketika Allah menyatakan dirinya maha berkuasa dan Allah itu sangat berkuasa, tetapi kekuasaan itu dibingkaikan dalam wujud Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita menemukan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Syu'ara ada 8 kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat yang sama, inna rabbaka lahuwal azizur rahim, inna rabbaka lahuwal azizur rahim, inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Itu diulangi sampai 8 kali sebagai penutup tiap-tiap kisah diantara kisah-kisah yang tertuang di dalam surat Al-Syu'ara tersebut. Ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, Tuhanmu wahai umat Islam, lahuwa, sudah inna, lahuwa lagi, inna itu sendiri harfu taukid, lam itu sendiri harfu taukid, huwa itu sendiri harfu taukid, sesungguhnya, sesungguhnya, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, Tuhanmu wahai umat Islam, maha kuasa, tetapi dia lebih dari kekuasaannya adalah maha pengasih. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini Ustaz Fajrul akan menambahkan bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah dan rahmatnya. Ya, dalam hal ini kita ketika merenungkan ayat yang kita kaji saat ini adalah salah satu kekuasaan Allah atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memakai laula ini menandakan, kalau kita pahami secara kajian bahasa Arab, laula ini adalah menunjukkan hal yang sangat jauh. Sangat jauh apa? Lamassakum, lamassakum itu Allah akan menyentuh atau Allah akan memberikan azab. Azab yang dalam hal ini adalah yang mana manusia-manusia itu tidak mampu lagi diberikan, yang tidak mampu lagi menahan azab-azab tersebut. Jadi berbahagialah kita ketika Allah sudah memberikan suatu kemaafan tanpa kita harus banyak memintanya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.